puasa Ramadan dia lakukan, sholat lima waktu dia lakukan, kekurangannya satu, kelebihannya satu, dia tidak menyakiti orang lain. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ia fil jannah. Ini wanita calon penghuni surga. Berarti tidak perlu sholat sekarang. Itu salah. Tadi sudah kita jelaskan, wanita kedua ini sholat lima waktu. Berarti wanita yang kedua ini menggabungkan antara hablum minallah dan hablum minannas. Ustaz, apa hubungannya kalau surat Al-Humazah? Kawin mau kok. Surat Al-Humazah ayat pertama bunyinya apa tadi? Wailul likulli humazatil humazah. Apa artinya? Celakalah humazatil humazah, apa? Setiap pencela dengan lisan dan pencela dengan perbuatan. Berarti di sini Allah sedang menekankan hablum minannas. Kalau kemarin-kemarin kita banyak berbicara tentang hablum minallah, fasholli lirabbika wanhar. Kita bicara tentang sholat, bicara tentang kurban. Kemudian kita di surat Al-Kafirun berbicara tentang akidah yang pokok. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu, tegas ibadah. Sekarang Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang hablum minannas. Jadi Islam itu adalah agama yang seimbang. Tidak timpang, tidak cuma hablum minannas saja, juga tidak juga hablum minallah saja, tapi Islam adalah agama yang menggabungkan antara hablum minallah dan hablum minannas. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Silakan kalau ada pertanyaan. Ustaz, saya pernah dengar bahwa setiap orang yang dilahirkan telah ditetapkan kembalinya surga atau neraka. Tapi saya tidak tahu hadisnya ini benar tidak. Benar. Hadisnya benar. Hadisnya sahih. Ustaz, teman saya kalau mau sholat wudunya selalu dua kali. Katanya yang pertama untuk ngilangin najis atau hadas kecil karena dia habis buang air kecil. Terus yang kedua untuk sholat. Apa tindakan teman saya benar dan diperbolehkan? Tidak perlu. Ya. Wudu itu ya sekalian untuk menghilangkan hadas, ya sekalian untuk menghilangkan hadas dan sekalian untuk sholat. Karena ketika akan sholat itu kan syaratnya menghilangkan hadas. Menghilangkan hadas itu caranya dengan wudu. Kalau hadasnya hadas kecil, kalau hadas besar itu menghilangkannya dengan mandi. Ya sudah. Nah, jadi tidak perlu dua kali seperti ini. Apa hukum sholat di masjid yang sesuai dengan sunnah Rasul, tapi di depan rumah saya sendiri ada musholat, tapi musholat tersebut selalu dikit bersama-sama, salam-salam bersama, apakah yang saya lakukan itu salah Ustaz? Salah sih tidak. Ya, salah sih tidak. Cuman Anda juga punya tanggung jawab moral untuk mendakwahi orang-orang yang ada di masjid terdekat atau musholat terdekat Anda semampunya. Karena bisa jadi nanti image-nya itu kayak wong ora tau gelem salat nang kene. Dia mesti dewek dianggap najis dia. Itu kan jadinya orang malah jadi image-nya jadi salah gitu. Padahal kita enggak ada maksud seperti itu. Kita tuh cuma pengin mencari yang lebih sunnah. Jadi kalau dikatakan salah sih enggak. Cuman jangan lupa Anda juga punya kewajiban untuk memberi nasihat. Jadi jangan sekedar ditinggalkan begitu saja. Itu kan juga mungkin tetangga jenengan, bahkan mungkin ada di situ Pak Dene jenengan, Pak Dene, bahkan mungkin bapak yang jenengan di situ. Masa jenengan tega membiarkan orang-orang terdekat jenengan begitu saja di dalam kehidupan. Sekira sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.